tidak bisa untuk dihindari. Seperti laki-laki dan perempuan dalam pesawat, kendaraan umum. Namun barakallahu fikum, dalam jarak safar tetap untuk wanita yang sudah baligh, sudah dewasa, dilarang berpergian, dilarang melakukan safar, melainkan ditemani oleh mahramnya. Jadi syirkah secara bahasa maknanya adalah ikhtilat, bercampur. Ini menurut bahasa Arab. Ai maksudnya khaltu ahadil malain bil akhir bihaitsu la yutamayyazani an ba'dihima. Maksudnya ikhtilat di sini tercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, di mana tidak bisa lagi dibedakan antara keduanya atau dari keduanya, dari sebagian keduanya, namanya bercampur. Wasyar'an, dan secara bahasa, syar'an, secara syar'i, syariat, syirkah maknanya hiyal ijtima'u, ya, fistihqaqin au tasarrufin. Syirkah menurut definisi dalam pandangan syariat adalah berkumpulnya dalam hal penerimaan hak, kepemilikan hak, atau dalam hal pengelolaan. Ini syirkah. Misalkan seseorang si A dan si B hartanya bercampur, maka dalam harta tersebut sama-sama memiliki hak. Ya, bukan milik si A secara utuh, tapi sebagiannya milik si B. Bercampur, ini syirkah namanya. Kemudian disebutkan fal ijtima'i fil istihqaq, maka bercampur atau tercampur, berkumpul dalam kepemilikan hak. Contohnya, ya, berkumpul dalam kepemilikan hak. Contohnya, kasir katil irsi, seperti berserikat dalam warisan. Ya, ada orang meninggal, ya, meninggalkan harta warisan. Maka harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh satu orang, kalau memang ahli warisnya lebih dari satu, maka harta tersebut berkofikum, ya, disebut harta yang berserikat dalam pemilikan. Masih belum bisa dibedakan kecuali setelah dihitung. Wal wasiyah, dan juga dalam wasiat, maka ada wasiat, ada warisan. Ada orang meninggal, saya berwasiat, ya, harta saya sepertiganya untuk si fulan. Ya, selama orang tadi tidak punya hutang, atau dia punya hutang, maka membayar hutangnya dulu sebelum dibagikan untuk wasiat dan warisan. Barakallahu'alaikum. Maka setelah dia berwasiat, maka harta warisan tersebut, ada harta untuk wasiat kepada seorang, ada juga untuk ahli waris. Maka harta tersebut adalah harta yang berserikat, milik orang banyak. Karena yang akan menerima hak dari harta tersebut tidak hanya satu orang. Wal hibatu fi ain, atau serikat dalam hal pemberian sebuah barang, sebuah harta. Saya menghibahkan ini untuk, ya, menghibahkan harta ini untuk yayasan. Barakallahu. Untuk si fulan dan si fulan. Au manfaah, atau berserikat dalam sebuah kemanfaatan. Ya. Dalam sebuah kemanfaatan. Barakallahu. Wa tusamma hadhihi aidan syirkatul amlak. Maka ya, berkumpulnya sebuah harta, atau berkumpulnya ya, berserikat dalam hal kepemilikan atau ya, penerimaan hak, itu disebut dengan syirkatul amlak. Berserikat dalam hal kepemilikan. Ada kepemilikan, beda pengelolaan. Barakallahu. Wal ijtima'u fi tasarruf, dan berkumpulnya barang atau harta dalam hal pengelolaan. Wa huwa ma yu'rafu bi syirkatil uqud, ini yang dikenal ya dengan sebutan syirkatul uqud, berserikat dalam hal akad jual beli, atau akad perdagangan, atau bisnis, atau usaha. Wahiyal maqsudatu huna bilbah, dan inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Barakallahu. Jadi pembahasan yang disebut dengan syirkah di sini, ya, yang ditekankan adalah syirkah dalam hal akad jual beli, yang nanti akan disebutkan macam-macamnya, macam-macam dalam syirkat, perserikatan, akad, ya. Barakallahu. Fahadani qismani. Lisyirkati waffaqa hadza ta'rif, maka dua ya pengelompokan ini ya berkumpul dalam hal ya penerimaan hak, pemilikan hak, atau berkumpulnya harta dalam hal pengelolaan, dua-duanya ini barakallahu fikum ya masuk dalam kategori syirkah ya, yang sesuai mencocoki pengertian secara syariat. Jadi syirkah pengertian secara syariat berkafikum, berkumpulnya sebuah harta, sebuah barang dalam hal penerimaan hak atau dalam hal pengelolaan. Kalau dalam hal penerimaan hak berarti kepemilikan, seperti berserikat dalam hal warisan, wasiat, hadiah, kemanfaatan, dan lain-lain. Adapun berserikat berkumpul dalam hal pengelolaan disebut syirkatul uqud, dan ini nanti yang akan dibahas. Berserikat dalam hal akad. Barakallahu. Lalu bagaimana hukumnya syirkah? Perserikatan dalam ya akad atau yang lain, yakni kepemilikan, disebutkan di sini. Pembahasan yang kedua, adillatu masru'iyatiha, dalil disyariatkannya syirkah, perserikatan. Jadi bersyarikat dalam harta, dalam akad, ya, bekerja sama, itu boleh. Terkadang orang jual beli, ya, penjual itu tidak perlu bekerja sama dengan orang lain, dia mandiri, maka dia tidak disebut syirkah, hukumnya boleh. Ada juga yang masuk dalam kategori syirkatul uqud, berserikat dalam hal akad jual beli. Akhirnya dia mencari kerjasama dengan orang lain. Ya, barakofikum. Maka masing-masing juga memiliki modal, ya, untuk bekerja sama. Kemudian untung rugi, ya, ditanggung bersama, maka itu disebut syirkatul uqud, syirkah, berserikat dalam akad. Bagaimana hukumnya? Asyirkatu masyru'atun. Perserikatan hukumnya disyariatkan. Berarti ya boleh dan tidak wajib. Ya. Syirkah dalam jual beli tidak wajib, tapi boleh. Waja'atil ayatul Qur'aniyatul karimah. Dan telah datang ayat-ayat Quran yang mulia. Wal ahaditsun nabawiyyatus syarifah bijawaziha. Dan telah datang hadis-hadis nabawi yang mulia tentang kebolehan syirkah, perserikatan. Dalilnya dalam Al-Qur'an surat Shad. Surat Shad ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Dan sesungguhnya kebanyakan dari mereka yang berserikat, ada juga yang sebagiannya berbuat semena-mena, berbuat zalim terhadap sebagian yang lain. Ini tidak boleh apabila ada kedzaliman di situ. Tapi hukumnya boleh. Wal khulata, dan lafaz khulata dalam ayat ini surat Shad ayat ke-24, wa inna katsiran minal khulata. Khulata maknanya adalah syuraka, beberapa orang yang berserikat. Dan juga dalil yang lain surat An-Nisa ayat ke-12. Surat An-Nisa ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala subhana fahum syuraka'u fis thuluts. Maka mereka berserikat dalam jumlah sepertiga dari harta warisan. Jadi ada ahli waris yang mendapatkan sepertiga yang mereka berserikat. Barakallahu'alaikum. Jadi sepertiga itu dirembuk berapa orang. Maka di sini perserikatan dalam hal barakallahu'alaikum syirkatul amlak, kepemilikan. Wahiyya minal uqudil jaizah. Dan perserikatan di sini termasuk akad yang diperbolehkan. Barakallahu. Wal mujtami'u bihajatin masatin ilaiha. Dan syirkah itu terkumpul, terjadi dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak. Jadi mau tidak mau terkadang perlu adanya syirkah. Wala siyama fil masyru'ati ad-dukhmah allati la yastati'u syakhsu al-qiyama biha bimufradihi. Terlebih lagi pada beberapa perkara yang disyariatkan yang besar urusannya, yang seseorang tidak mampu untuk melaksanakan sendirian, maka dia melibatkan orang lain, baik itu dalam hal jual beli. Barakallahu. Dia ingin melayani orang lain, ya, dalam keadaan konsumen itu amat banyak, apalagi berdatangan tidak dari satu daerah, maka dia perlu mengembangkan usahanya. Akhirnya berkafikum, tak ada kalanya perlu syirkatul abdan, berserikat dalam hal badan, yakni ngambil karyawan, ya, untuk dijadikan berkafikum pembantunya yang nanti digaji. Atau dia berserikat dalam hal mencari orang yang akan memodali nanti bagi hasil. Barakafikum masuk dalam hal syirkatul uqud, syirkah dalam hal jual beli atau yang lain-lain. Maka ya, syirkah itu diperbolehkan, dan apabila kebutuhannya sangat mendesak, maka lebih-lebih lagi. Barakafikum, seseorang biasanya tidak mampu melakukan sendirian, maka butuh bantuan orang lain. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Anwa'u syirkatil uqud, macam-macam dari perserikatan dalam hal akad. Awalan yang pertama, macam yang pertama, syirkatul anan. Syirkatul anan. Apa itu syirkah al-anan? Wahia ayyashtarika itsnani fa aktsar fi malin yatajarrani fihi. Syirkah anan maknanya adalah dua orang atau lebih saling bekerja sama, berserikat dalam sebuah harta yang dikelola bersama. Wasumiyat bidzalik, dan dinamakan dengan syirkatul anan listiwa isyarikain fiha fil mal wat tasarruf, karena adanya persamaan dari dua yang bersyarikat dalam hal harta dan pengelolaan. Jadi sama. Ya. Misalkan membutuhkan berkomikum 100 juta ya, sama-sama 50 juta. Disebut syirkatul anan. Kastiwai anani farosaihima idastawaya fisair. Seperti sama-sama memiliki ya kuda, barakumikum, kendaraan yang digunakan dalam sebuah perjalanan, maka nanti barakumikum kemanfaatannya, keuntungannya dibagi berdua. Wa yustaratu fi sihhatiha, Dan syirkatul anan ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Dipersyaratkan dalam sah tidaknya syirkatul anan adalah, pertama, syaratnya kaunu ra'sil mal min kullin minhuma, ya, adanya modal dari masing-masing yang berserikat. Barakallahu'alaikum. Misalkan ada orang hendak berserikat, bagaimana kalau kita kerjasama buka travel, ya, mobil antar provinsi. Nah, kok mobil? Mobil terlalu murah, pesawat saja, atau persewaan helikopter misalkan. Ya, terserah, mau mobil, helikopter, berkomitmen. Anggaplah mobil. Maka kedua-duanya sama-sama memiliki modal. Maka disebut syirkatul anan. Kalau hanya satu saja, yang satunya berkomitmen hanya pengelola, yang satunya yang memberikan modal, maka bukan disebut syirkatul anan. Tapi hukumnya juga boleh, tapi bukan disebut syirkatul anan. Au minhum naqdan ma'luman hadiron, atau di antara mereka ada yang memberikan uang tunai dengan jumlah yang diketahui langsung, cash. Barakallahu'alaikum. Dan syarat yang kedua disebut syirkatul anan, kalau tadi kan sama-sama memiliki modal, memberi modal. Wa ayyuhaddida, atau wa ayyuhaddada likullin wahidin minhuma juz'un ma'lumun minar ribhi. Masing-masing dari keduanya dibatasi, ditentukan berapa bagian keuntungannya. Maka disebut barakallahu'alaikum syirkatul anan. Masing-masingnya sudah ditentukan. Oh, kamu, ya, si A, kamu dapat sekian persen, saya segini. Gimana? Setuju? Tergantung barakallahu'alaikum. Kalau memang modalnya banyak si A, berarti nanti keuntungannya banyak si A daripada si B. Dan syirkatul anan ini boleh berserikat dua orang atau lebih. Boleh lebih dari dua. Tidak ada pembatasan berkomikum berapa orang. Ya, minimalnya dua. Maka ini disebut syirkatul anan. Sanian jenis yang kedua, syirkatul mudharabah. Syirkatul mudharabah. Syirkatul mudharabah, barakallahu fikum, maknanya adalah wahia ayyadfa'a ahadus syarikain lil akhir malan yatajarrubih, atau yutajarrubih. Bijus'in ma'lumin minar ribhi. Syirkah mudharabah maknanya adalah salah seorang dari yang berserikat memberikan harta kepada yang lain yang berserikat tadi, harta hasil dari yang dikelola, dengan bagian yang diketahui, yang disepakati, ya, dari keuntungan yang didapat. Maka ini disebut sistem mudharabah. Barakallahu. Kalau sistem mudharabah ini, barakallahu, seperti orang itu ya memberikan modal kepada orang lain. Kalau yang syirkatul anan tadi sama-sama memiliki modal saham. Kalau ini tidak. Barakallahu. Oleh karenanya syirkatul mudharabah itu seperti ada seorang mendatangi bank. Ini bank yang syar'i. Saya mau ya barakallahu pinjam uang awalnya. Akhirnya barakallahu pihak bank ya memberikan pilihan atau menawari. Gimana kalau sistem mudharabah saja? Kalau pinjam uang kan barakallahu yang syar'i tidak boleh ada ribanya juga kalau memang banknya syar'i. Bagaimana sistem mudharabah? Barakallahu. Orang tadi diberi, yang mendatangi bank diberi modal. Kamu saya beri modal. Barakallahu. Nanti kamu bagi hasil. Ya. Saya yang memiliki modal, yang memberi modal, ya memberi kamu 40%, saya 60%. Maka sistem mudharabah ini barakallahu, ketika untung barakallahu sama-sama merasakan keuntungan, ketika rugi sama-sama barakallahu ditanggung berdua. Ini sistem mudharabah. Atau ada seorang datang ke bank, saya mau bagi hasil, sistem mudharabah. Pihak bank hanya mengelola, nanti bagi hasil sama orang yang memberikan modal tadi. Barakallahu. Maka tidak boleh kemudian ruginya kamu yang nanggung, untungnya bagi saya. Ya, saya tidak mau tahu kamu untung atau rugi. Ya, ketika ada seorang datang barakallahu ke pihak bank, saya mau pinjam uang. Untuk apa? Untuk usaha buka restoran. Ya wis, berapa? Perlu berapa? Setengah M. Diberi setengah M. Anggaplah misalkan tidak ada ribanya di situ, tidak ada bunganya. Tapi perjanjiannya ya, keuntungannya maksudnya cicilannya itu tidak ada bunganya, tapi tetap bisa dianggap bunga kalau dia itu barakallahu memberikan persyaratan. Karena kamu pinjam setengah M, kamu tetap, kita tetap bagi hasil. Ya, bagi hasil. Tapi kalau rugi tidak mau tahu, tetap setengah M kembali secara utuh. Maka ini bukan sistem mudharabah. Oleh karena itu bank-bank yang ada ini barakallahu haram karena tidak memakai sistem mudharabah. Apakah bisa barakallahu kaum muslimin ya kemudian membuka bank yang syar'i? Bisa dengan sistem mudharabah. Barakallahu. Kalau syirkatul anan tadi sama-sama yang bekerja itu yang berserikat memiliki modal. Kalau yang syirkatul mudharabah ya bagi hasil, satunya memiliki modal, satunya hanya pengelola. Salisan yang ketiga, syirkatul wujuh. Jenis yang ketiga adalah syirkah al-wujuh. Apa itu? Wahia ayyashtarika fi ribhin ma yastariyani bijahaihima. yakni ada dua orang berserikat dalam sebuah keuntungan, ya, keuntungan yang dilakukan oleh keduanya berdasarkan profesinya masing-masing. Duna ayyakuna lahuma ra'sumalin. Namun tanpa adanya, ya, modal. Tanpa adanya modal dari salah satu dari keduanya itu. I'timadan ala thiqatit tujari bihima. Karena hanya menyandarkan rasa percaya diri atau kepercayaan saja. Barakallahu fikum. Di kalangan para pedagang, ya, dalam hal perserikatan tersebut. Akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi syirkatul wujuh ini seperti dicontohkan oleh para ulama ada seseorang membeli produk dari perusahaan, ya, perusahaan atau dari seorang pedagang. Ketika membeli, barakallahu fikum, itu tanpa modal, dengan tempo tertentu, ya, jadi hutang, ya, seakan-akan seperti hutang, tapi bukan hutang, barakallahu fikum. Jadi ada orang datang, saya mau beli, barakallahu fikum, tapi saya tidak punya uang, gimana ini? Ya sudah, begini saja, ya, kamu jualkan barang saya ini, nanti kalau untung, kamu, barakallahu fikum, saya beri persenan. Kalau rugi, barakallahu fikum, maka tetap ditanggung bersama, ya, tetap ditanggung bersama. Maka ini disebut syirkatul wujuh, yakni istilahnya syirkatul dain, syirkah piutang. Maka ini boleh. Barakallahu fikum. Rabi'an yang terakhir. Jenis yang keempat, syirkatul abdan. Perserikatan dari sisi badan. Wahiya ayyashtarika fima yaktasibani bi abdanihima minal mubah. Seperti ada dua orang berserikat atau lebih pada sebuah usaha yang dilakukan dengan badan. Usaha-usaha yang boleh, yang mubah. Jadi berserikatnya itu dalam hal badan. Petani, ya, sesama petani. Barakallahu fikum. Bagi tugas, ya, kamu yang mengairi, saya yang membajak. Kal istihsas, seperti orang yang tugasnya untuk mengumpulkan sesuatu, mencari sesuatu. Entah itu pekerjaan apa, ya, yang di situ butuh untuk mencari sesuatu, mungkin mencari info atau mencari, ya, sesuatu yang bisa bermanfaat dalam pekerjaan tersebut. Wal istiyad, atau berserikat dalam hal berburu. ya. Ayo kita berburu bersama-sama, nanti hasilnya dijual misalkan. Kamu berburu sebelah atau ke arah timur, saya ke arah barat. Atau kamu yang di bawah, yang di lereng, saya yang di bukit. Ya sudah, nanti dapat apa kita bagi berdua. Wal muaddin, pakai dal yang enggak ada titiknya. Wal muaddin, atau bersyarikat dalam hal tambang. Ya, terkadang menambang itu ada yang pakai alat, ada yang manual, manualnya juga pakai alat. Ya, sama-sama berusaha mencari. Karena tidak diketahui di mana barang tambang tersebut ada dan di mana lebih banyaknya. Wal ihtitab, atau bersyarikat dalam mencari kayu. Mungkin tukang kayu, ya. Atau penjual kayu yang kemudian nanti dua orang atau lebih bekerja sama. Ada yang kemudian mengumpulkan mencari kayu, ada yang kemudian nanti mengangkut ke mobilnya. Ini syarikat dalam hal badan. Barakallahu. Seperti nelayan, ya. Nelayan, orang yang naik, ya, mencari ikan dari awak perahunya itu tidak perlu modal, ya. Barakallahu. Naik sama-sama mencari ikan. Tarik bareng-bareng. Ya. Pukatnya, jaringnya ditarik bersama-sama. Maka barakallahu nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan barakallahu. Maka itu disebut syirkatul abdan, hukumnya boleh. Oleh karena itu, dengan adanya syirkah seperti ini membantah kaum komunis. Ya, yang bekerja itu yang dapat hasil. Yang enggak bekerja ya tidak dapat hasil. Orang yang pekerjaannya lebih banyak justru hasilnya lebih banyak. Yang tenang-tenang saja, santai-santai saja, ya maka ya dapatnya sedikit. Tidak bisa kemudian, oh kalau yang raja, presiden, barakallahu'alaikum, gajinya sama dengan rakyat biasa yang hanya nyapu rumah. Ya, barakallahu'alaikum. Dari bawahan sampai atasan gajinya disamakan. Seperti di Cina. Ya, dari rakyat sampai presiden, menteri, semuanya disamakan gajinya. Wallahu'alam apa sekarang masih berlaku. Al-muhim intinya, ya, dalam Islam, orang yang bekerja itulah yang mendapatkan hasil. Yang santai-santai saja, maka tidak bisa kemudian dia mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Au yastarika fima yataqabbalani fi dhimmam fi dhimamihima minal amal. Atau keduanya bersyarikat dalam perkara yang bisa diterima berupa tanggungan, jaminan, sebuah pekerjaan. Ya, kanas jin seperti penenun atau tenunan. Wakhiyatoh atau penjahitan. Berarti bersyarikat dalam hal barakakum sama-sama mengambil manfaat. Tolong buatkan saya baju. Akhirnya diukur seperti ini oleh tukang jahitnya. Kemudian dihitung barakakum. Jasa penjahitan sekian. Maka barakakum masuk padanya. Syirkatul abdan adalah jasa. Ya, syirkah barakallahu fikum berupa jasa. Yuzaur ribahu baina syuraka ala hasbi ma yattafaqani alaihi. Dan keuntungan itu dibagi di antara orang-orang yang bersyarikat sesuai kesepakatan ya di antara mereka. Wa kadzalikal khusarah atau khisarah takunu bainahuma ala qadri ma laihima. Demikian pula kerugian itu ditanggung di antara mereka berdua atau orang yang bersyirikat sesuai dengan hartanya. Kalau pemodalnya itu banyak, maka barakafikum berbeda ya perhitungannya, tanggungannya dengan yang sedikit. Wa hadza fi ghairi mudharabah al-mudharabah, dan ini berlaku untuk selain syirkah al-mudharabah. Barakallahu. Wa likullin minhumā fashu 'aqdi syirkah mata sya'ah. Dan masing-masing dari keduanya boleh membatalkan akad persyarikatan kapanpun dia inginkan. Kama tanfasihu atau tunfasohu bimauti ahadihima au jununihi. Sebagaimana ya syirkah itu batal dengan adanya kematian salah satu dari orang yang bersyirikat atau terjadinya ya kehilangan akal dari salah satu yang bersyirikat, maka barakallahu fikum perserikatan tersebut batal ya atau terhenti. Ayat ini macam-macam dari syirkah. Ada syirkatul anan, syirkatul mudharabah, syirkatul wujuh, syirkatul abdan. Barakallahu. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pada pertemuan akan datang masuk pada bab yang ke-11 yakni bab al-ijarah. Ya, upah. Ya. Upah atau bayaran. Barakallahu.